Masih bersama Ramayana juga Max Don Shooting. Siapa dia kalau bukan Kerry Mahesa New Palapa. Selamat siang Mas Bos yang di sebelah kanan. Kita aja bareng ya Mas Bos. Dan juga selamat sore Pak. Dengan buat anda semuanya yuk. Bareng New Palapa. Angkat dirimu yang kasih tepuk-tepuk dulu dong yang paling ramai buat Nyupalaba di sini, Bu.